Alhamdulillah alladhi waffaqa man syaa'a li ta'atihi min ibadihi al-mu'minin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kataba as-sa'adati liman 'amila bisyar'il qawim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa atallahu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhi ihtadaw bihadyih wattabi'un wattabi'un nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, marilah kita saling meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan patut kiranya kita selalu bersyukur kehadirat-Nya. Karena hanya dengan rahmat dan maunah-Nya kita dapat melalui kehidupan ini dengan selamat. Saat ini kita banyak diprihatinkan dengan kejadian-kejadian yang dirilis di mass media cetak maupun elektronika. Hampir setiap hari kita disuguhi berita-berita yang menyedihkan. Misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan minum-minuman keras, narkoba dan oplosannya, perjudian dan lain-lain dan sebagainya yang semua. Itu mengharuskan kita lebih waspada dan berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk perhatian pada anak-anak harus kita tingkatkan agar mereka tidak terjebak pada kehidupan bebas yang tanpa batas. Yang harus mendapatkan perhatian dari kita semua adalah adanya krisis moral yang berkepanjangan. Makin hari kita dihadapkan tantangan yang makin berat, belum lagi memasuki era Maya, yaitu Maya itu adalah masyarakat ekonomi Asia. Yang bukan saja berpengaruh pada ekonomi, akan tapi berpengaruh pada budaya-budaya barat, juga mewarnai kehidupan generasi muda kita. Banyak mereka yaitu diracuni oleh virus-virus atau paham-paham yang menyesatkan. Pola pikir, pola tingkah dan pola lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal Islam telah cukup besar memberi perhatian pada pemuda. Seperti dikisahkan dalam Al-Quran, ada pemuda yang terkenal dengan nama Ashabul Kahfi. Mereka itulah sekelompok pemuda yang mempertahankan prinsip-prinsip ajaran Allah sehingga mendapat pertolongan dari Allah, diselamatkan dari situasi dan kondisi yang menghancurkan dengan ditidurkannya selama 300 tahun. Begitu juga Nabi pernah bersabda, dan pada golongan yang kelak akan mendapatkan pertolongan dari Allah dikala manusia dalam keadaan kebingungan, dan tidak ada satupun perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Antara lain ialah sabun nasafi ibadatillah, yaitu pemuda yang hatinya bergerak untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid atau selalu mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itulah merupakan keharusan bagi kita untuk selalu memperhatikan eksistensi pemuda, karena mereka adalah harapan masa depan kita. Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Maidah ayat yaitu 54. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'ti may yasha wallahu wasi'un 'alim. Artinya, hei orang-orang yang beriman, Barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan sesuatu kaum yang Allah menyintai dan mereka pun menyintainya, yang bersifat lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya oleh Allah, dan maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Itulah perhatian Islam yang cukup besar terhadap kaum pemuda. Memang nampaknya ada usaha-usaha dari kaum orientalis untuk menghancurkan pemuda-pemuda Islam. Dengan cara yang halus, mereka berupaya agar pemuda Islam itu jauh dari ajarannya dengan empat cara. Yang pertama, harakat tazmiriyah fikriyah, yaitu gerakan menghancurkan pemikiran. Pemuda sebagai sasaran gerakan ini dibius dengan virus-virus pemikiran sekuler. Ditanamkan dalam jiwa dan pikirannya bahwa antara Islam dan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, tidak ada hubungan. Sehingga banyak pemuda yang hanya mengejar ilmu kecanggihan tanpa dilandasi dengan keislaman. Akibatnya banyak bermunculan intelektual muslim yang sekuler, yang itu seharusnya tidak terjadi. Karena pada dasarnya Islam dan iptek sangat erat sekali hubungannya. Salah satu contoh apa yang disampaikan oleh Nabi tentang firman Allah pada surat Al-Mu'min, yaitu ayat 12 dan 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alna nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqatan mudghatan fa khalaqnal mudghatan idama fa kasawnal idama lahman summa ansa'nu khalqan akhara fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha suci Allah pencipta yang paling baik. Yang kedua, harakat tadmiriyah sulukiyah, akhlak atau moralitas, gerakan-gerakan menghancurkan, yaitu akhlak dan moral. Gerakan ini berusaha menghancurkan pemuda Islam dari sisi akhlak. Terkadang ia melakukan sholat tapi akhlaknya tidak sesuai dengan Islam, sehingga akhirnya merobat-robatan yang bersifat kemaksiatan. Mereka suka figur-figur tokoh yang idola, mulai dari artis, penyanyi dan sebagainya. Mereka banyak meniru perbuatan-perbuatan idolanya yang walaupun bertentangan dengan moralitas Islam, bergaul dengan bebas tanpa batas, pemakaian obat-obat terlarang dan maksiat-maksiat yang lain mereka lakukan tanpa merasa bahwa itu adalah berdosa, sehingga imannya melemah, tidak punya semangat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, harakat tadmiriyah su'uriyah, yaitu gerakan penghancuran perasaan. Hilangnya kepekaan dan hilangnya rasa ini adalah wujud nyata akibat munculnya sebagai pergelaran, yaitu mulai dari sajian radio, televisi, pentas musik dan sebagainya, yang terkadang di dalamnya membawa pada tahayul dan perbuatan yang terlarang, yang semuanya itu secara tidak terasa melemahkan rasa keislaman dan jiwa kemanusiaan bagi para pemuda. Sehingga sering kita jumpai perbuatan pemuda tidak pri kemanusiaan. Mereka tidak hanya mencuri harta benda, akan tetapi memperkosa dan menghabisi nyawa pemiliknya. Tidak jarang terjadi perbuatan mesum antara kakak dengan adiknya sendiri, kemudian kakek dan cucunya, anak dengan ibu kandungnya, itu semua akibat hilangnya rasa kemanusiaan dari jiwa manusia. Yang keempat, harakat tadmiriyah kuwatis sanah, gerakan penghancuran daya kreasi. Pemuda Islam banyak yang pasif, tidak punya kreatif, pemalas, karena merasa semua kebutuhan telah terpenuhi. Kalau hal ini terjadi terus menerus, maka akan menghasilkan pemuda-pemuda yang tidak produktif. Mereka selalu berkiblat pada arah barat, baik dalam acara perkakian, cara berbicara, dan cara bertingkah yang kadang-kadang banyak bertentangan dengan cara Islam. Semuanya itu dengan mudah mereka lakukan karena banyak contoh yang dilihatnya, baik melalui media cetak maupun elektronik. Yaitu dari kondisi itu semua, kita tidak boleh tinggal diam, tetapi kita yaitu harus berupaya agar pemuda-pemuda Islam bisa bangkit dan berjuang untuk menegakkan panji-panji Islam sehingga dinul Islam menjadi cemerlang. Tentunya semua itu dapat terlaksana manakala kita mengadakan pembinaan dan rohani, pembinaan rohania, menyadarkan jiwa mereka agar mereka tahu kebenaran yang hakiki. Sebab jiwa merupakan sentral dari kegiatan dan aktivitas manusia secara lahir. Karena itu, perhatian kepada keluarga mutlak harus kita lakukan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim. Aku lu qali hadza wa astaghfiru innahu wat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala الذي تبع لما أمره وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له إرغاما لمن جحد وغفر وأشهد أن محمدا عبد ورسوله سيد البشر. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ما اتصلت عين بالنظر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Inna allaha amrukum bi amri badafi bi nafsih wa sanna bi malaikati kusih wa ayyaha bil mu'minin min ibadih. Faqala azza wa jalla inna allaha wa malaikatu yusallun ala nabih ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على ملائكه المقربين وانبيائك المرسلين واهل طاعتك اجمعين واجعلنا منهم يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاخياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات الدائمه. اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القيامة شفيعا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.